cerita kita. Dosakah bila aku mencintaimu yang telah berdua dengannya. Kiranya kau beriku sepercik harapan. Kisah cinta kita yang sekuntum kesedihan. Terima kasih para kencan rahasia untuk sejenak milikimu. Naiknya kau beriku sepercik harapan.